dan juga huruf kaya Farisi. Yang berukir kaya Arabi, banyak orang mengagumi. Yang berukir kaya Arabi, banyak orang mengagumi. Seni berpadu antar aliran, diukir oleh tangan hamba beriman. Sepanjang zaman hidup selaras penuh kedamaian.